بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita melanjutkan permasalahan yang ketiga yang membahas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan ariyah dari kitab Al-Fiqhul Muyassar. Qala thalithan, yang ketiga di antara hukum-hukum yang berkaitan dengan ariyah, barang pinjaman. Al-i'aratu 'aqdun ghairu lazimin. Falil-mu'iri ar-ruju'u fihi mata syaa'a. ما لم يضر بالمستعير فإن أضر به لم يجز الرجوع الإعارة pinjam meminjam ini atau ariyah seseorang memberikan barang pinjaman atau meminjamkan suatu barang kepada saudaranya aqdun ghairu lazim atau aqdun jaiz itu sama aqdun ghairu lazim atau aqdun jaiz itu sama akad yang boleh. Apa maknanya sudah kita lewati ini dalam istilah-istilah dalam pembahasan kita pada bab-bab sebelumnya tentang apa itu aqdun lazim dalam masalah muamalah dan apa itu aqdun jaiz atau aqdun ghairu lazim. Aqdun lazim akad yang harus dijalankan. Seperti misal transaksi jual beli, aqdun lazim, si fulan menjual, si fulan lagi membeli, sudah. Ketika sudah tammal aqdu, telah terjadi akad, maka barang itu berpindah status kepemilikannya selama-lamanya. Uang tadi yang sebelumnya adalah milik sang pembeli, kini berpindah status menjadi milik penjual. Barang yang tadinya milik penjual setelah terjadi akad pindah status menjadi milik pembeli selama-lamanya. Si fulan A beli motor dari si fulan B. Si fulan A membawa uang 15 juta, si fulan B menyediakan motor. Ketika tammal aqdu, telah terjadi akad, serah terima, barang berpindah, maka itu disebut dengan aqdul lazim. Akad yang terus menerus sampai akhir hayat mereka, motor yang tadi dari si B pindah kepada si A, uang yang tadi dari si A pindah ke si B selama-lamanya. Enggak boleh secara sepihak si B membatalkan transaksi. Saya mau ambil motor yang saya jual kemarin. Enggak bisa. Si A yang membawa uang yang telah menyerahkan uang 15 juta, dia bisa mempertahankan. Enggak. Akad kita sudah sempurna. Transaksi sudah berjalan, ini uang sudah saya serahkan dan barang ini, motor ini sekarang sudah menjadi milik saya enggak akan menyerahkannya lagi kepada Anda. Boleh, itu namanya aqdun lazim. Sedangkan aqdun jaiz, seperti contoh mudharabah yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, masing-masing pihak boleh mengakhiri kesepakatan mereka, walau kesepakatan itu belum sampai batas akhirnya. Selama tidak ada unsur memadaratkan salah satu dari kedua belah pihak. Ayo kita mudharabah kerjasama bagi hasil. Berapa lama? 3 tahun. Ya sudah, sepakat. Baru berjalan setahun, salah satu dari kedua belah pihak mengundurkan diri. Afwan, ana gak bisa melanjutkan akad mudharabah kita, ana ingin mundur. Apabila mundurnya dia tidak memadaratkan pada usaha tersebut, maka boleh. Baik si pengelola yang mundur atau si pemodal yang mundur. Demikian pula di sini. Al-i'aratu adalah aqdun ghairu lazim. Akad yang tidak harus. Dengan kata lain, al-mu'ir yang meminjamkan barang, boleh dia rujul, boleh dia menghentikan akadnya. Al-i'aratu 'aqdun ghairu lazimin. I'arah adalah akad yang tidak lazim, yang tidak harus berjalan sampai berakhir masanya. Falil mu'iri ar-ruju'u fihi matasya'a. Maka bagi orang yang meminjamkan suatu barang, boleh dia mengambil barang yang dia pinjamkan kapanpun dia ingin. Si fulan A datang kepada tetangganya, "Afan, ya Aba fulan, pinjam angkong antum ya, ana mau panen sawit ini untuk ngelangsir." "Berapa lama?" "Ya mungkin 2 hari lah. Karena lahannya 2 hektar, mungkin 1 hektar 1 hari, 1 hektar lagi hari berikutnya." "Eh sudah, fadal, bawalah." Baru 1 hari dipakai, esoknya si pemilik angkong tadi butuh dia dengan angkongnya. "Duh, ternyata saya butuh ini." Berusaha dia mencari pinjaman ke sana kemari, enggak dapat pinjaman angkong. Sementara dia benar-benar butuh. Langsung dia hubungi kepada yang meminjam tadi. "Afwan, angkongnya hari ini mau ana pakai, tolong kembalikan." "Oh, tapi akad kita 2 hari. "Iya, itu kemarin ana belum memiliki kebutuhan, tapi sekarang ana sangat butuh ini. Tolong kembalikan." Bolehkah bagi musta'ir yang meminjam tadi? "Enggak bisa, akad kita kan 2 hari. Saya ingin akadnya sampai selesai." Enggak boleh. Kenapa? Karena i'arah 'aqdun ghairu lazim. Akad yang tidak harus berjalan sampai batas akhirnya. Boleh bagi mu'ir kapan saja. Mu'ir ini yang meminjamkan, musta'ir yang meminjam. Boleh bagi mu'ir, bagi yang meminjamkan barang tersebut, untuk mengambil kembali barang pinjamannya dan membatalkan akad pinjamannya kapanpun dia mau. Apakah dia punya kebutuhan mendesak atau kebutuhan sedang, boleh bagi dia untuk mengambil dan membatalkan transaksi pinjam meminjamnya tadi. Malam yadhurra bil musta'ir, selama hal itu tidak membahayakan bagi musta'ir yang meminjam. Misal akad yang membahayakan itu seseorang meminjam tangga dari saudaranya. Ana pinjam tangga mau naik ke loteng ini, mau bentuli genteng. Fadal. Sedang dia naik di atas tangga, tiba-tiba yang memiliki barang tadi kemudian mengatakan, "Ana butuh tangga ana sekarang ini. Sekarang ini juga," langsung ditarik. Ini akan membahayakan keselamatan al-musta'ir. Atau sedang naik motor, kemudian dikejar, diikuti dan dikatakan, "Berhenti sekarang juga," dengan tiba-tiba. Ini membahayakan. Yang modelnya membahayakan keselamatan jiwa atau keselamatan harta, maka ini tidak diperbolehkan. Selesaikan dulu, baru ambil barangmu yang engkau pinjamkan kepada saudaramu ketika tidak membahayakan. Tidak membahayakan jiwanya, tidak membahayakan harta bendanya. Fa in adarra bihi lam yajuz ar-rujur. Apabila membahayakan dengan dia menarik barang pinjamannya, barang yang dia pinjamkan tadi. Dia menarik barang yang dia pinjamkan, membahayakan jiwa yang meminjamnya atau harta orang yang meminjam darinya. Maka lam yajuz ar-rujur, enggak boleh untuk dia mengambil barang yang dia pinjamkan seketika itu. Tunggu dulu sampai dia selesai. Ketika sudah kira-kira aman ingin diambil barangnya, silahkan ambil barangnya. Walau tempo waktu belum sampai akhirnya. Pinjam 5 hari, baru berjalan 2 hari, 3 hari, dia ingin ambil. Silahkan. Dengan syarat ini. Ma lam yadurra bil musta'ir. Selama hal itu tidak membahayakan orang yang meminjamnya. Qala rabi'an tantahil i'aratu wa turaddul 'ariyatu bi umur. Akan berakhir masa meminjam barang, tantahi al-i'arah, akan berakhir selesai masa meminjam barang tersebut, wa turaddul 'ariyah, dan barang pinjaman itu dikembalikan kepada pemiliknya, bi umur, dengan beberapa perkara sebagaimana tertera di bawah ini. Awalan yang pertama, mutalabatul maliki bidzalika walau lam yatahaqqaq ghardul musta'ir minha. Adanya tuntutan mutalabah, adanya tuntutan permintaan al-malik, dari pemilik barang, bizalik, dengan barang pinjaman tadi. Seorang sedang bersiap untuk safar, pinjam motor saudaranya. Pinjam motor antum, mana mau safar pulang kampung mungkin 1-2 hari. Faddal, kata saudaranya. Ambil motor, bawa pulang ke rumah, berkemas-kemas. Tiba-tiba yang punya motor tadi meminta untuk dikembalikan. Afwan, ternyata ana butuh dengan motor itu sekarang. Mau ana ambil atau apakah antum yang mengembalikan atau ana ambil? Ana butuh, benar-benar butuh nih tiba-tiba. Baik dia menyebutkan alasannya ataupun tidak. Kalau menyebutkan alasannya, misal anak-anak tiba-tiba jatuh, mau anak bawa ke rumah sakit, atau anak bawa ke puskesmas, atau anak bawa ke dokter periksa, disebutkan alasannya. Kita yang meminjam, maka pada saat itu harus mengembalikan barang itu. Selama tidak membahayakan, tadi yang syarat yang di atas tadi. Selama tidak membahayakan. Oh ya sudah, belum anak pakai, anak juga belum jalan, sebentar lagi anak kembalikan motor antum. Kembalikan. Walau lam yatahaqqaq ghardul musta'ir minha, walaupun tujuan orang yang meminjam dari barang pinjamannya belum tercapai. Walau lam yatahaqqaq, walau belum tercapai ghardu, tujuan al musta'ir, orang yang meminjam minha, dari barang pinjamannya. Tadi minjamnya mau safar pulang kampung, apakah sudah tercapai tujuannya? Jawabannya belum, jalan aja belum. Namun ketika hal itu diinginkan, dituntut oleh pemilik barang untuk dikembalikan, maka wajib bagi yang meminjam untuk mengembalikannya. Apakah sepeda motor, atau kalau di tempat kita ya alat-alat pertukangan, alat-alat perkebunan, dan sebagainya. Harus dikembalikan kapan diminta oleh pemiliknya. Dengan begitu maka berakhirlah akad pinjam-meminjam tadi. Tsaniyan, yang kedua, wa binqidha'il ghardi minal 'ainil mu'arah, dan dengan tercapainya tujuan, wa binqidha', dengan berakhirnya atau tercapainya al-ghard, tujuan minal 'ainil mu'arah, dari barang yang dipinjam. Misal pinjam alqon. Afwan, antum punya alqon? Ada. Ana mau pinjam, mungkin sampai sore mau nguras kolam. Fadhol. Dipakailah alkon itu, begitu tujuannya tercapai, kolam itu kering, maka dengan demikian selesai, berakhir akad transaksinya. Peminjam mengembalikan, segera mengembalikan kepada pemiliknya, atau pemiliknya mungkin melihat, oh sudah selesai ini, kolamnya sudah kering, sudah diambil, dibawa pulang oleh dia, walau tanpa memberitahu, saat mengambilnya tanpa memberitahu yang meminjam. Begitu sudah santai di rumah, diberitahu, afwan, alkonya sudah ana ambil tadi. Ana lihat di kolam sudah enggak ada orang, kolamnya sudah kering, tujuan antum meminjam sudah tercapai, khawatir alkon itu masih tetap di sana, nanti dimainin sama anak-anak. Atau dibawa oleh tangan yang tidak bertanggung jawab, maka ana ambil. Boleh yang seperti ini. Kapan tujuan sudah tercapai, maka berakhirlah akad transaksi pinjam meminjam barang tersebut. Salisan, yang ketiga, inqidha'ul waqti idza kanatil 'ariyatu muaqqatah. Idza kanatil 'ariyatu muaqqatatan. Dengan berakhirnya waktu, inqidha'ul waqti, dengan berakhirnya waktu apabila pinjam meminjam barang tersebut dibatasi dengan waktu. Pinjamnya 2 hari, begitu selesai 2 hari dikembalikan. Apakah yang meminjam itu yang mengembalikannya atau yang memberikan pinjaman dia melewati barang yang memang menjadi miliknya yang dipinjam oleh saudaranya. Oh ini batas waktunya 2 hari, sudah berlalu ini 2 hari. Ini barang di sini, khawatir ada anak-anak yang bisa mengganggu merusak barang itu, akhirnya dia kemas, dia bawa pulang. Rabi'an, yang keempat, mautul mu'iri awil musta'iri libutlanil i'arati bidzalik, dengan meninggalnya salah satu dari mereka berdua, yang memberikan pinjaman atau yang meminjam, pemilik barang atau yang akan menerima barang tersebut, barang pinjaman itu, salah satu dari keduanya meninggal, maka otomatis batal akad dari pinjam meminjam tersebut, harus segera dikembalikan walau waktunya belum berakhir. Pinjam alat, misal mesin potong rumput, ana mau nebas ini kebun semak, mungkin dalam waktu yang lama, berapa lama? Mungkin setengah bulan. Fadol, pakailah nganggur. Baru berjalan 4 hari, 5 hari, qaddarallahu wa masya'a fa'al, pemilik mesin potong rumput tadi meninggal dunia. Maka otomatis akad pinjam-meminjam itu batal, harus segera dikembalikan. Karena saat itu kepemilikan sudah berpindah dari pemilik, pindah kepada ahli warisnya. Ini empat hal yang dengan salah satu dari empat hal ini, maka berakhirlah akad pinjam-meminjam. Khamisan yang kelima, al-musta'iru fi istifa'in naf'i kal musta'jir lahu an yantafi'a bi nafsihi wa biman yaqumu maqamahu wa dhalika limilkihi at-tasarrufa fiha bi idzni malikiha. Al-musta'ir, orang yang meminjam suatu barang, fi istifa'in naf'i, untuk bisa mendapatkan kemanfaatan dari barang yang dia pinjam. Istifa'un naf', dia mendapatkan secara utuh, secara menyeluruh, kemanfaatan dari barang yang dia pinjam. Kal musta'jir, statusnya, posisinya sama dengan orang yang menyewa suatu barang. Yang meminjam suatu barang, hak dia untuk memanfaatkan barang yang dia pinjam sama dengan seseorang yang menyewa suatu barang. Hak apa yang dimaksud dalam permasalahan ini? Disebutkan lebih lanjut, lahu an yantafi'a bi nafsihi, boleh bagi dia untuk secara langsung yang menerima manfaat dari barang yang dia pinjam. Wa biman yakumu maqamahu, dan orang-orang yang berada sebagai wakil dari dia, yang berada dalam keluarganya, dalam rumah tangganya, yang menjadi wakil dari dia. Misal, seseorang pinjam motor, kemudian dia sendiri yang memakainya. Afwan, ana mau pinjam motor antum, mau ke mana? Ke rumah sakit, puskesmas, dokter. Fadol, ini motornya, kuncinya, ini surat-suratnya. Dia langsung yang membawanya, boleh, sah. Atau begitu sampai di rumah, ternyata dia punya satu kesibukan, dia punya anak yang sudah dewasa, yang sudah layak untuk mengendarai motor, baik secara syar'i ataupun secara administrasi kenegaraan. Sudah kamu antar umimu sana ke puskesmas untuk periksa. Sudah. Yang meminjam tadi ayahnya, dan yang memakai itu anaknya. Boleh. Sama seperti orang yang menyewa sebuah rumah, dia boleh mengambil kemanfaatan dari rumah tersebut dengan menempatinya, demikian pula anak istrinya boleh menempati rumah tersebut untuk mendapatkan kemanfaatannya. Masalah pinjam meminjam barang pun demikian. Apakah dia sendiri yang mengambil kemanfaatannya dari barang yang dia pinjam atau keluarganya, itu diperbolehkan. Wa dzalika limilkihi at-tasarruf fiha bi'izni malikiha. Hal itu dikarenakan dia yang meminjam tadi memiliki wewenang untuk bertasarruf, melakukan hal-hal dengan barang yang dia pinjam dengan izin dari pemilik barang tersebut. Ketika si peminjam meminjam barang dari saudaranya dan saudaranya mengizinkan, fadol, bawa ini, maka otomatis dia bisa mendapatkan kemanfaatan, yang meminjam tadi juga keluarga yang bersama dia bisa mendapatkan kemanfaatannya. Allahu a'lam bissawab. Dengan demikian selesai dari permasalahan al-'ariyah. Di sini ada ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fiikum.